十分坚决吗？ 等等，tolong antarkan ke depan dua buat supir saya, ya? Iya. Semakin dekat masa berganti. Pak, ini disuruh tuan muda yang ada di dalam. Wah, makasih Pak. Enggak Bang, makasih, udah kenyang. Pantesan dia betah. Awas lu, rasain akibatnya. Dek, pinjam bolpennya ya. Menjadi janji antara kita. Dek, tolong kasih MC-nya ya. Makasih. Yuk, yuk.